Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qal ngendika sinten Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Wa an Nabi Barzata lan saking Abu Barzah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Abu Barzah. Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yaqulu ngendika sinten Rasul. Di akhiratin ing dalem akhiri majelis. Di akhiratin ing dalem akhiri majelis. Terus Mas Oleh. Ing dalem akhiri majelis iza arada ing dalem nalikane ngarepaken sinten Rasulullah. Ayyakuma ing yanto berdiri sinten Rasulullah. Minal majlisi saking majlis. Minal majlisi saking majlis. Dawuh ngeten, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki doa kafaratul majlis. Kala faqala mongko ngucap sapa rajulun wong lanang, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, innaka seduhune panjenengan innaka seduhune panjenengan setunggah sesungguhnya engkau iku taqulu ngucap sinten panjenengan laulan ing ucapan laulan ing ucapan makunta kang ora ono sinten panjenengan makunta kang ora ono sinten panjenengan iku taquluhu ngucap sinten panjenengan ing kaul endi nandare kok gak ngaji nandare padha ono ora masa padha disita iso ilang ono ya padhae wong ora ono daguluhu kang ngucap sinten panjenengan ing ma ing kaul fima ing dalam zaman mado kang wis lewat apa ma. Sahabat bertanya Kanjeng Nabi, jenengan niki engkau ini mengucapkan kalimat yang tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Wonten mana nih? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, zalika utai mengkunu-mengkunu doa. Doa niku subhanakallahumma wa bihamdika. Iku kafaratun, iku melebur. Melebur mana nih? Iku kafaratun iku melebur lima marang perkara. Iku kafaratun iku melebur lima marang perkara. Perkara maknane dosa marang dosa. Ya kunu kang ana apa ma iku fil majelisi ing dalam majelis. Iku fil majelisi tetap ing dalam majelis. Wonten dawuh Kanjeng Nabi, doa tadi itu bisa melebur dosa-dosa kecil tapi yang dilaksanakan di dalam majelis, yang dilakukan di dalam majelis. Nek dosa ageng mboten saged dilebur dengan menggunakan doa tadi. Kalau dosa besar itu ngelebure harus ditobat. Kedah tobat nek mboten wonten saged. Jadi nek ono amalan-amalan berfungsi untuk melebur dosa, itu yang dimaksud dosa kecil, bukan dosa besar. Yeah. Kalau dosa besar, cara melebur dosanya harus ditobati. Nek mboten tobat nggih, mboten dilebur sama Allah Taala dosa ini. Rawahu Abu Dawud. Warawahu lan ngriwayataken ing hadis sapa Al-Hakimu, Imam Al-Hakim, rupane Abu Abdillah. Abu Abdillah. Nami ini nih, jadi alam kuniai Abu Abdillah julukane Al-Hakim. Namani Muhammad, nami ini Muhammad kuniai Abu Abdillah julukane Al-Hakim. Fil Mustadraki ing dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ala Sahihain, lebih dari 6 juz kitab ini. Imam Hakim itu punya karangan yang sangat banyak sekali, hampir mencapai 1000 judul buku. Itu karangannya Imam Al-Hakim. Luar biasa ini. Sampai 1000 karangan ya. Teman bisa melihat terjemahnya biografi Imam Al-Hakim dalam kitab Tabaqatul Huffaz. Karang Tabaqah atau Tabaqah nih, kitab At-Tabaqah karangane Imam Adz-Dzahabi. Itu dijelaskan biografi yang sangat mungkin bisa dikatakan lengkap mengenai Imam Al-Hakim sing ngarang kitab Al-Mustadrak. Qala min riwayati Aisyah ta saking riwayati Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala lan ngdika Sunan Al-Hakim ngdika ngeten sahihul isnadi utawi hadis iku sahihul isnadi iku sahih sanate. Utawi hadis iku sahihul isnadi iku sahih sanate. Hadis ini sanadnya sahih. Wan Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Jenengi Alam bil Ghulabah Ibnu Umar, tapi yang dimaksud Abdullah bin Umar, walaupun anake Umar niku tidak cuma Abdullah nggih, ana Salim, ana Ubaidillah nggih niku. Niku semuanya anaknya Umar, Hafsah binti Umar. Tapi nek Ibnu Umar ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Waqad yasiru alaman bil ghulafah mudofan au mashubu alkal aqobah. Mudofun au mashubu alkal aqobah. Niku teng alfiyah kados kaya ngoten. Kala ngendika sapa Ibnu Umar? Qallama kana Qallama kana Kolama kana setitik ono, setitik banget ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakumu berdiri sinten Rasulullah min majlisin saking majlis hatta yad'uha sehingga berdoa sinten Rasulullah hatta yad'uha sehingga berdoa sinten Rasulullah biha ula idda'awati kelawan mengkono-mengkono piro-piro dungo. Niki dungo ini dungone Kanjeng Nabi setiap akan pergi dari majelis beliau. Selain tadi subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iki dungane, kathah dungane. Gala sing dipilih wong sing awali mergane cendhek. Iki dawa males kate ngapalno ya. Allahumma do Allah niki dungane iki. Iksim bagiyo sinten panjenengan. Allahumma do Allah iqsim bagiyo sinten panjenengan lana marang kita min khosyatika saking wedi panjenengan ma ing perkara tahulu kang menghalang-halangi sinten panjenengan bihi kelawan ma. Apa bahasa Indonesia no wis. Mergane akeh sing gak Jawa iki wong. Bukan orang Jawa maksud saya. Nek gak Jawa iku mana gak bener. Banyak orang luar Jawa, makanya tak bahasa Indonesia no kadang-kadang. Tapi kok sampean gak iso Jawa-Jawa. Oh, iki. Kala ma ing perkara tahulu kang menghalang-halangi sinten panjenengan bihi kelawan ma. Bainana ing dalem antarané kita wa baina ma'asika lan ing dalem antarané pira-pira maksiat panjenengan ya Allah. Bagikanlah kepada kami ya Allah dari takut kepadamu sesuatu yang dengan itu engkau bisa menghalangi kami ya. Dengan itu engkau bisa menghalangi dari kami dan dari kemaksiatan kepada engkau. Ngono. Wa min ta'atika lan saking ta'at panjenengan. Berilah kami ta'at panjenengan ya Allah. Ma ing perkara. Tubalighuna kang nekakno sinten panjenengan ing kita. Tubalighuna kang nekakno sinten panjenengan ing kita bihi kelawan ma. Jannataka ing surga panjenengan bihi kelawan ma jannataka ing surga panjenengan wa minal yaqini lan saking keyakinan wa minal yaqini lan saking keyakinan ma ing perkara tuhawinu kang gampangno sinten panjenengan gampangno memudahkan alaina ing atase kita maso ibad dunya ing pira-pira musibah dunya. Allahumma do Allah matti'na. Kala matti'na mugi ngenakno sinten panjenengan ing kita. Matti'na mugi ngenakno sinten panjenengan ing kita bi asma'ina. Kelawan pira-pira pendengaran kita. Wa besorina lan piro-piro moto kita. Wa kuwatina lan kekuatan kita. Ma ahyaitana ing dalem selagi nguripno sinten panjenengan ing kita. Ma ahyaitana ing dalem selagi nguripno sinten panjenengan ing kita. Ya Allah, enakkanlah kami ya Allah dengan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kita masih hidup. Buatlah kita tetap kuat perkasa ya Allah selama kita masih hidup. Buatlah kita itu mempunyai pendengaran yang tajam, penglihatan yang juga terang selama kita masih hidup. Ono maknane iki nggih. Ala urip gak duwe pendengaran, ra duwe kekuatan, ana apa fungsine urip? Iya kan Suti? Ayo wis rasa urip wae wis. Jadi kembangi kasur jadi wong Jawa. Paham kembangi kasur. Tidur saja di atas kasur. Gak ada fungsinya. Gak punya kekuatan apa-apa. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rona. Gala ala man zolamana. Waj'alhu landa tekno sinten panjenengan ing. Gala. Waj'alhu lan dadekno sinten panjenengan ing iku jenenge pendengaran penglihatan kekuatan alwarisa ing perkara kang mewarisi minna saking kita mana nih begini mana nggak tanya coba letter lucknya mana nih begini ya Allah jadikanlah pendengaran kami penglihatan kami kekuatan kami itu sesuatu yang mewarisi kami setelah kami mati. Piye maknane? Maknane iki ana tasbih iki. Koyok-koyok Kanjeng Nabi itu minta pada Allah Taala, "Ya Allah, jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami itu terus abadi ya Allah. Sebagaimana orang yang mewarisi kami, ketika kami mati, orang yang mewarisi kami tetap masih ada." Ngono maknane. Paham iki ya? Maknanya ya Allah jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami itu terus ya Allah selamanya. Selama saya masih hidup, selama kita masih hidup itu koyok. Sampai-sampai diserupakan koyok orang yang warisi, yang tetap langgeng walaupun yang diwarisi telah mati. Iku maknane, bukan berarti engkok sampean mati pendengarannya masih ada, ngoten mboten. Yang mewarisi sampean mboten kaya ngoten. Sampean mati kekuatannya masih ada, mlayu dhewe ngoten. Nggih mboten iki maknane. Waj'alan dadekno sinten panjenengan. Waj'alan dadekno sinten panjenengan. Kala sakrona ing apa iku jenenge tuntutan kita, ya artine balasan kita ngoten. Sakrona ing balasan kita, tuntutan kita, alaman ing atase wong. Zolamana kang zolimi sapa man ing kita. Zolamana kang zolimi sapa man ing kita. Wansurna lan nulungono sinten panjenengan ing kita. Alaman ing atase wong adana kang memusuhi sapa man ing kita, ya Allah. Tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang memusuhi kami, ya Allah. Wadan. Gala wala taj'alan aja ndadekno sinten panjenengan. Wala taj'alan aja ndadekno sinten panjenengan musibatana ing musibah kita. Fi dinina ing dalam agama kita. Gala musibah, ya Allah, jadikan, jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama kami. Maknane musibah menimpa agama itu bagaimana? Ini mana? Ya Allah, janganlah jadikan kami itu terperosok dalam jurang-jurang laranganmu, ya Allah. Itu jenis musibah. Terperosok dalam kemaksiatan itu namanya musibah dalam agama. Ya Allah, jangan jadikan kami itu meremehkan, ceroboh, teledor dalam melakukan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Nggih, ini mana nih? Jadi musibah yang menimpa agama adalah keteledoran, kecerobohan dalam melaksanakan syariat-syariat Islam. Itu jenenge musibah yang menimpa agama. Ngono niku. Ya paling bahaya kalau musibah itu menimpa agama. Kalau musibah dunia saja masih mudah untuk dicari, tapi kalau musibah agama ini lho. Segala wala taj'alid dunya wala taj'alan ojo ndadekno sinten panjenengan ad dunya ing dunyo akbaro hamina ing paling gedhe ne apa iku jenenge kala tujuan kita, ya Allah, jangan jadikan dunia itu tujuan kami yang terbesar, ya Allah. Ini bahaya kalau tujuan hidup utamanya adalah meraup keuntungan-keuntungan duniawi. Ini yang paling bahaya. Makanya dungo nih, ya Allah, la taj'alid dunya akbaro hammina. Jangan jadikan, ya Allah, tujuan kita itu mayoritas adalah meraup dunia, jangan, ya Allah. Wala mablagho ilmina lan ora tujuane ilmu kita, ya Allah, jangan jadikan tujuan ilmu kita adalah dunia. Dan sampean pelajari Quran tujuannya apa? Jangan sampai tujuannya adalah dunia, jangan supaya dipuji orang, jangan supaya dihormati orang, jangan supaya ingin diagungkan orang, karena itu semuanya sifatnya dunia. Wala tusallitu lan ojo nguwasakno sinten panjenengan. Wala tusallitu lan ojo nguwasakno sinten panjenengan. Alaina ing atase kita man ing wong. Man ing wong layar hamuna kang ora melasi, layar hamuna kang ora melasi, sopo man ing kita, layar hamuna kang ora melasi, sopo man ing kita. Rawahu ngriwayataken ing hadis sopo At-Tirmidzi, waqala lan ngendika sinten At-Tirmidzi hadisun hasanun. Sing terakhir iki juga penting, ya Allah. Jangan kuasakan atas kami orang-orang yang tidak kasih sayang kepada kami. Ya Allah, jangan berikan kami pemimpin-pemimpin yang tidak punya kasih sayang, ya Allah. kepada rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang suka suudzon kepada rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang suka mencela rakyatnya, yang suka menangkap rakyatnya, yang suka wis ngoten niku nggih, sithik-sithik tangkep. Wa qala haditsun hasanun. Pemimpin yang kasih sayang seperti Kanjeng Nabi, ya ora ono. Pemimpin yang kasih sayang seperti Umar bin Abdul Aziz. Setahun atau rong tahun Umar bin Abdul Aziz itu memimpin. Karena ya itu saking jujurnya enggak ada orang yang setuju. Ya, orang-orang yang sudah enak hidupnya, yang sudah enak hidup dari negara, yang sudah bergelimang harta dari negara, enggak setuju dengan pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dibunuh yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Yang ngoten iku. Kala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, sampean di negara yang penuh dengan koruptor kok mau jujur mati dhewe ya. Iya toh? Gampang nek gak mati secara fisik ya mati secara jabatan politis entek sampean. Dihabiskan. Nggih. Ya ngoten iku yang terjadi. Ketika sampean jujur tenanan, memberantas tenanan, musuh sampean semakin banyak. Nggih. Gala, tapi ora apa-apa nggih. Nek nulung agamane Allah bakal ditulung. Nggih gak neng dunya ditulung ya ditulung neng akhirat. Santai mawon. Gala ngendika wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal ngendika sinten Abu Hurairah. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tirakat le ngajine makane ilmu sing ditompo Abu Hurairah luweh kathah daripada sahabat yang lain. Abu Hurairah tidak kerja, Abu Hurairah tidak apa namanya ndak kesusu nikah Kang Suyuti mone. Tapi pateng ngajine ya. Itu Abu Hurairah. Khidmah terus kepada Kanjeng Nabi, selalu bersama Rasulullah terus di sana, makan seadanya. Semuanya waktu digunakan bersama Rasulullah untuk menimba ilmu dari Rasulullah. Nah inilah yang menyebabkan Abu Hurairah menyalip dalam bidang keilmuan sahabat-sahabat yang lain. Khususnya dalam masalah hadis. Dalam menyampaikan hadis. Dan ketika Rasulullah meninggal, Abu Hurairah tidak merasa malu untuk belajar pada sahabat-sahabat yang lain. Itu luar biasanya. Kiai ini meninggal, maka sahabat yang tidak paham belajar kepada sahabat yang paham. Ngoten ojo gengsi. Wah, podo-podo santri anu rerek. Molah. Mosok aku kon ngaji nang gone maftuh. Maftuh koyo opo pian iso koyo ngono kuwi. Ngono umpama. Nggih, jangan. Galang di kosin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min qaumin ora ono utawi kaum. Yakumuna kang berdiri sapa kaum min majlisin saking majlis la yadkuruna hali ora zikir sapa kaum Allah taala ing Allah taala fihi ing dalam majlis illa kaum kecuali iku berdiri sapa kaum illa kaum kecuali iku berdiri sapa kaum an misli jifati himarin saking sepadane batangi keledai, batang bangkai. An mitli jifati himarin saking sepadane kalat batangi keledai. Wakhanalan ono ikulahum gadwi kaum. Hasrotan opo hasrotun? Ono singtun? Ono singtan? Oh Allah. Gala wakanalan ono nek sing tan ngene nek sing tan wis apa po wakanalan ono opo ora zikir lahum marang kaum hasrotan iku kerugian kegetunan getun rugi nek hasrotun bener ngene mana wakanalan ono iku lahum kadwe kaum opo hasrotun opo kerugian kegetunan. Dan jadi kalau di majelis tidak dibacakan zikir kepada Allah Ta'ala, maka mereka pergi dari majelis itu meninggalkan seperti bangkai keledai. Berarti majelisnya itu sangat berbau busuk karena tidak ada zikir di sana. Oh, makanya seluruh zikir, seluruh apa majelis, mohonlah itu ono zikiri, walaupun cuma dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan baca hamdalah bersama alhamdulillah, itu ono zikiri. Nah, ini sehingga nanti menjadikan majelis itu tidak ditinggalkan dalam keadaan berbau busuk. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Wa anhu lan saking Abu Hurairah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalang dikonsiden Kanjeng Nabi majalasa ora lungguh. Sapa kaumun kaum majelisan ing dalam gun lungguh. Alam yadhkuru kang ora zikir sapa kaum Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala fihi ing dalam majelis. Walam yusallu lan ora maca shalawat sapa kaum. Walam yusallu lan ora maca shalawat sapa kaum. Kala ala nabihim ing alasase nabine kaum. Ala nabihim ing atase nabine kaum. Fihi ing dalam majlis. Ala nabihim ing atase nabine kaum. Fihi ing dalam majlis. Kala illa kana kecuali ono iku alaihim ing atase kaum. Illa kana kecuali ono iku alaihim ing atase kaum. Kala opo sing ono opo tirotun. Opo iku jenengi kekurangan utawa tuntutan, maknani tiron. Opo tirotun opo kekurangan utawa tuntutan. Fa insya'a mongkolamun karep sinten Allah. Azabahu mongko nyiksa sinen Allah ing kaum. Azabahu mongko nyiksa sinen Allah ing kaum. Wa insya'alan lamun karep sinen Allah. Wa insya'alan lamun karep sinen Allah. Wa faro mongko ngapuro sinen Allah. Lahu marang kaum. Kenapa kau disiksa? Karena mereka ceroboh. Ceroboh tidak mau melaksanakan zikir, tidak mau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi di majelis tersebut. Rawahu ngriwayataken ing hadis sinten At-Tirmidzi. Qala lan ngendika sinten Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hadis hasanun kang hasan. Wa anhu lan saking Abu Hurairah an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sinten Rasulullah. Nanti kau ngeten man utawi sapa ni wong. Ini matikan ini. Pusing kepala saya. Man utawi sapa ni wong. Kau ada ikulah menunggu sapa man. Kau ada ikulah menunggu sapa man. Makadan ing dalem gon lunggu. Lam yadkur kang ora zikir sapa man. Lam yadkur kang ora zikir sapa man. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Fihi ing dalam mak'ad. Kanat mongko ono iku alihi ing atasiman. Minallahi saking Allah opo tirotun opo tuntutan uto kekurangan. Waman lan utawi sabane wong itto ya'a iku lamun turu miring sopaman. Ya tidur ngono ora usah turu miring, gak kudu turu miring. Iki nunjukno sing api nek turu iku miring. Madjaan ing dalem tempat tidur. La yadhkuru kang ora zikir sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Fihi ing dalem madjaan. Kanat mongko ono iku alaihi ing atase man. minallahi saking Allah apa tiratun apa tuntutan atau kekurangan rawahu riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa qad sabaqa lan teman-teman wis dhisik apa hadis koriban halibar ing dalam zaman kang barek matur koriban ing dalam zaman kang barek wasarohna lan jelasno sapa kita atirota ing maknane tiroh fihi ing dalam hadis kala babur ru'ya utawi kiku bab nerang no mimpi mimpi aja dibahas kala wamalan perkoro ya ta'ala aku kang berhubungan opoma biha kelawan ru'ya. Nah, mimpi perlu dibahas nih karena manusia itu mimpi terus. Kala setiap hari pasti mimpi. Memimpikan apa kan Suyuti? Gala baburu ya ma'ata'alaku biha. Mimpi itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran seseorang, kondisi jiwa seseorang. Itu akan mempengaruhi terhadap mimpi yang akan dia lihat pada saat dia tidur. Gala ake-ake ngono. Nek pikiranmu kacau, engko mimpine ya welek-elek dilalat. Ngoten niku. Pas galau nu ngimpine yo dilalah dikepung setan apa-apa ngoten niku. Meden-medeni pokoke. Ngoten niku nggih. Gala, lha nek pas bahagia yo dilalah ngimpine enak-enak Kang Sudi ngono. Kang Sudi pas bahagia kok galau ya. Gala ketika sinten Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahar. Wa min ayatihi lan iku setengah saking piro-piro ayati Allah tanda-tanda kekuasaan Allah manamukum utawi turune sira kabeh bilaili ing dalam bengi wan nahari lan siang termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidur kalian di malam hari atau di siang hari. Jadi tidur itu tanda kekuasaan Allah ya. Wong turu wis wah iki tanda kekuasaan Allah ya. Kau no se agung iku le. Wah, iya tanda kekuasaan Allah. Galawan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Hurairah. Kala tidur itu menghilangkan rasa ya. Sehingga nek ana wong turu gak krasa apa-apa kan ngoten iki. Ruhnya keluar, tapi bukan ruh yang menjadikan dia mati, bukan. Jadi ada ruh yang ketika dicabut itu dia mati, ada ruh yang ketika dia keluar dia tertidur. Angetan. Jadi ruhnya yang saat tidur itu bergentayangan kemana-mana, ketemu iki, ketemu iki. Saya mimpi ketemu setan bareng. Itu ruhnya itu, ya ruhnya. Gala dan ruhnya itu nanti akan tetap bisa memahami itu, paham apa yang dia lihat, ngeten kadang. Bertemu dengan ruh-ruh yang lain, bisa. Bertemu dengan saudara yang telah meninggal, bisa. Bertemu dengan ini, bisa itu. Bertemu dengan para nabi, bisa. Ya ndelok ruhe sapa ngoten. Makane ana wong iso ngimpi ketemu nabi, Kanjeng Nabi, ya ruhnya yang bertemu. Kalangan di kosinan Abu Hurairah sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul halik di kosinan Rasulullah lam yabqa ora tersisa minan nubuwati sangking kenabian illal mubasyiratu kecuali opo piro-piro perkoro kang aweh kabar gembira. Dari wahyunya Allah itu sekarang gak ada yang tersisa kecuali hal-hal yang memberikan kabar gembira. Apa mubasyirat itu? Kalau ngucap sinten sahabat wa malan utawi apa iku al mubasyiratu piro-piro perkara kang awe kabar gembira. Kalau ngendika sinten Kanjeng Nabi ar-ru'ya iku mimpi as-solihatu kang bagus. Gala mimpi sing api. Mimpi sing api apa mbok? Ya mimpi ketok perkara-perkara sing api. Iku jenenge mubasyirat. Kabar gembira kan? Makane nek ana ngimpi api, critakno. Nek ana mimpi elek ora usah di diceritakno. Karena apa? Karena ar-ru'ya as-solihah niku mubasyirat, kabar gembira. Berarti nek ono mimpi buruk, berarti ya kabar buruk. Wis aja diceritakno, wong jenenge kabar buruk iku aja diceritakno, garai wong liya ikut-ikutan. Susah. Dala rawahung riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Dadi nek mimpi apik wae diceritakno, nek mimpi elek gak usah diceritakno. Gala wa anhu wallahu a'lam. يا ربنا وترنا بأننا أخطأنا وأننا أخطأنا حتى